Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah, yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar. Dan alhamdulillah kemarin kita telah selesai membahas mengenai takfir atau mengenai pengkafiran. Ya. Dan untuk mengakhiri bab yang terakhir di pasal ini, kita akan membahas tentang bid'ah. Ya. Karena pembahasan tentang bid'ah itu masih berkaitan dengan al-wala' wal-barok, ya, berkaitan dengan cinta dan benci, kemudian masih ada hubungannya dengan takfir, ya. Taib, kita bacakan. Al-matlabur rabi' fil bid'ah. Pembahasan yang keempat dari pasal yang kita baca, yaitu pembahasan seputar bid'ah. Ya. Wahiyya fil lughah, dan bid'ah secara bahasa Arab, ya, kalau dalam pengertian bahasa, masdaru bada'a. Dia merupakan kata dasar dari bada'a. Bada'a itu apa? Wa huwa ibtida'u syai' wa sun'uhu. Bada'a itu artinya memulai sesuatu dan membuatnya. Ya, artinya membuat sesuatu. Memulai sesuatu la an mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi bada'a itu kalau istilah zaman modern itu namanya inovasi. Membuat sesuatu yang baru. Tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Ya. Seperti menemukan misalnya mobil listrik. Ya. Dulu orang nggak kepikiran ya mobil listrik. Artinya mobil kecil Tamiya listrik. Nah, itu lama ya. Ya. Kalau mobil besar itu inovasi sesuatu yang nggak pernah ada sebelumnya. Itu namanya bada'a. Membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya. Sama seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Meninggalkan ini. Ya, karena saya mau beribadah kepada Allah. Maka ini juga tercakup dalam definisi bid'ah. Jadi bid'ah apa tadi? Keyakinan, perkataan, perbuatan dan meninggalkan suatu perbuatan. Itu semuanya bisa tercakup dalam bid'ah. Ketika apa? Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Ya. Karena syariat Islam juga isinya seperti itu. Ada keyakinan, ada perkataan, ada perbuatan, ada meninggalkan perbuatan. Ya, contohnya puasa ya. Puasa kan meninggalkan makan minum. Itu meninggalkan perbuatan. Karena Allah. Nah, cuman kalau ini meninggalkan sesuatu tapi tanpa ada dalilnya. Ini pengertian bid'ah secara istilah. Ya. Dan kita perhatikan di sini bahwasannya bid'ah senantiasa terkait dengan ta'abbud, perkara ibadah. Jadi bukan kemudian kita sambung-sambungkan dengan perkara dunia. Ya. Semisal ya tadi yang mobil listrik bid'ah. Atau kemudian mikrofon bid'ah. Ya. Kemudian HP bid'ah. Karena semua itu enggak dalam rangka beribadah kepada Allah. Semua itu perkara dunia yang bukan diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Sehingga di luar definisi dari bid'ah secara istilah. Ya, istilah yang dikenal dalam agama ya bid'ah terkait dengan agama. Taib. Kemudian wahiyya bi'atibari ya, muta'allaqiha thalathatu aqsamin. Dan bid'ah dilihat dari jenisnya ya, maka terbagi menjadi tiga jenis ya. Al-awwal, jenis yang pertama, al-bid'atul i'tiqadiyah. Bid'ah yang terkait dengan i'tiqad atau bid'ah yang terkait dengan akidah, keyakinan. Wahiyya khilafu ma akhbaro bihillah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan-keyakinan yang tidak pernah Nabi kabarkan, tidak pernah pula Allah kabarkan dalam Al-Quran. Tapi dia meyakininya. Ya, meyakininya sebagai bagian dari agama. Bahkan menyelisihi dari apa yang dikabarkan oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bid'ah. Wa min amthilatiha dan di antara contohnya adalah bid'atut tamthil. Yaitu bid'ahnya tamthil atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ketika ada yang kemudian meyakini Allah itu seperti ini, Allah seperti itu, maka ini bid'ah. Bid'ah yang haram, ya, bahkan mukafir. Bid'ah mukafirah, bid'ah yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Atau wata'til, dan bid'ah ta'til, yaitu bid'ah meyakini bahwasanya Allah itu tidak punya sifat-sifat. Ya. Atau meyakini bahwasanya Allah itu tidak punya sifat ini. Padahal Allah mengabarkan adanya sifat tersebut. Ya, Allah punya sifat tertawa. Allah punya sifat wajah. Allah punya sifat tangan. Allah punya sifat betis. Ya. Tapi dia menolak. Dia meyakini Allah itu enggak tidak punya wajah, tidak punya tangan. Ya. Maka ini namanya ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah. Dan ini adalah bid'ah. Ya, sesuatu yang baru di zaman Nabi enggak ada. Ya, dan menyelisih apa yang dikabarkan oleh Nabi dan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa bid'atul qadar, dan bid'ah mengenai masalah takdir. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari zaman sahabat, mereka tidak pernah mempermasalahkan takdir. Mereka meyakini bahwasanya semua itu terjadi karena takdir Allah. Semua yang terjadi ini karena Allah mentakdirkannya. Barulah tiba di era tabi'in, ya, di era tabi'in, di mana ada seorang di daerah Basrah, di daerah Irak, yang dia mulai menggugat masalah takdir. Dia mengatakan, ya, segala sesuatu terjadi tanpa takdir, Allah tidak menetapkannya. Ya, namanya Ma'bad al-Juhani. Maka dialah orang yang pertama kali membuat bid'ah qadariyah. Yaitu apa? Punya keyakinan yang nyeleneh, yang berbeda dari yang tidak pernah ada sebelumnya tentang masalah takdir. Ya. Wal qawlu bil jabr. Begitu pula bid'ah tentang jabr. Jabr itu lawan dari qadariyah, yaitu apa? Sekelompok orang yang meyakini bahwasanya manusia itu hanyalah boneka, ya. Dia tidak punya kehendak. Sehingga apapun yang terjadi, semua itu pokoknya tanggung jawabnya yang mentakdirkan. Ya. Kita nggak tanggung jawab. Kita ini cuma boneka. Jadi kalau kita mencuri, kita apa, ini sudah, apa namanya, ya bukan salah kita. Ya. Jadi kelompok yang sisi ekstrim yang berseberangan dengan qadariyah. Kalau qadariyah tadi, bahwa manusia itu independen sendiri, tidak dipengaruhi takdir, tidak ditetapkan takdir, yang sisi yang sebelah sini, yang sisi ekstrim yang satu lagi, meyakini sebaliknya. Dia meyakini bahwasanya ya kita ini betul-betul diatur, betul-betul enggak punya kehendak. Ya. Makanya ahli sunnah wal jamaah adalah di antara kedua kelompok ekstrim ini. Ahli sunnah meyakini kita adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita juga punya kehendak. Ya. Maka ini di antara contoh bid'ah dalam masalah keyakinan. Ya. Jadi bid'ah jangan kemudian kita bayangkan hanya dalam masalah-masalah yang ibadah dan seterusnya. Justru banyak sekali bid'ah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Ya. Dan ini justru bid'ah yang lebih berbahaya daripada bid'ah yang sifatnya fisik, yang sifatnya ibadah. Lebih berbahaya seperti ini. Keyakinan-keyakinan sesat. Meyakini bahwasanya ini, meyakini itu. Ya. Meyakini kalau ini lebih afdol, dan lain-lain. Ya. Ini yang pertama. Kemudian atsani, jenis bid'ah yang kedua, al-bid'atu al-amaliyah, ya. Yaitu bid'ah yang terkait dengan amaliyah atau perbuatan anggota badan. Bukan masalah keyakinan tapi sudah terkait dengan anggota badan atau amaliyah. Wa hiya at-ta'abbudu lillahi bi ghairi ma syara'a. Yaitu seorang beribadah kepada Allah namun bukan dengan cara yang Allah syariatkan. Ya. Bukan dengan cara yang Allah syariatkan. Wa dzalika bi ihdatsi ibadatin lam tusyra'. Yaitu dengan ya bisa dengan dia mengada-adakan suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang meyakini itu ibadah padahal tidak pernah ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau az-ziyadatu awin naqsu fi ibadatin masyru'ah, ya. Atau dia menambah-nambah atau mengurangi dari suatu ibadah yang sudah disyariatkan. Ya, kalau contoh yang pertama tadi misalnya mengada-adakan sholat tertentu, ya. Sholat apa misalnya? Ya, sholat rojab. Setiap rojab kita sholat di awal bulan misalnya. Sholat khusus di bulan rojab misalnya. Atau sholat di bulan shofar. Ini tidak pernah disyariatkan tapi dia mengada-adakan sendiri. Atau yang kedua, jenis yang kedua adalah menambah atau mengurangi ibadah yang sudah ada, yang sudah memang ada syariatnya. Contohnya ketika sholat, sholat itu kan masyru' ya, sholat lima waktu itu disyariatkan. Nah, namun dia tambah-tambah itu. Ya, ketika mengatakan amin, sebelum amin ditambah-tambah dulu. Rabbi gfirli wali walidayya amin misalnya. Habis waladdallin gitu kan. Rabbi gfirli wali walidayya amin. Ini nambah-nambahi, tidak pernah Nabi contohkan seperti ini. Ya. Atau dikurangi. Ya, sama saja menambah mengurang itu tidak diperbolehkan. Atau al-ityanu bil ibadati ala sifatin muhdatsah. Atau dia mendatangkan suatu ibadah dengan cara yang baru. Ya. Contohnya ya misalnya sekarang kalau kita mau takbiratul ihram kita harus gini. Set. Ya, misalnya nih ya. Oh, ada seperti itu. Pernah saya tahu juga ada macam-macam ya. Pokoknya ada cara-cara baru lah gitu. Ini juga adalah bid'ah tentunya. Ya. Atau ya, al-muwadzabah ala ibadatin masyru'atin fi waqtin mu'ayyan. Ya. Atau dia melazimkan suatu ibadah yang masyru'. Ya, melazimkan itu berarti kemudian mengharuskan ya, mengharuskan suatu peribadatan yang sebenarnya disyariatkan namun mengharuskan untuk di waktu tertentu ya, ma'a annahu lam yarid dalilun syar'i ala masyru'iyyatiha fi hadzal waqt ala wajhil khusus, padahal tidak ada dalil yang mengharuskan dia atau mengharuskan ibadah tersebut untuk dilakukan di waktu tersebut secara khusus. Tidak ada. Dalilnya umum. Yasin misalnya. Yasin itu surat dalam Al-Quran. Ya. Atau misalnya surat yang lain apa misalnya. Itu boleh dibaca kapanpun. Ya, boleh dibaca kapanpun. Dimanapun selama tempatnya suci. Ya. Tidak ada batasan dalam syariat. Nah kemudian kok orang batasi baca Yasin kok cuma di malam Senin misalnya. Misalnya ya. Malam Jumat kan terlalu mainstream ya. Contohnya di malam Senin misalnya. Nah, ini enggak ada, ini termasuk bid'ah. Kenapa? Loh, kenapa harus dikhususkan hari malam Senin gitu. Karena bisa dibaca kapanpun. Kecuali yang memang ada kekhususannya dalam dalil, misalnya barang siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat dan seterusnya, itu berarti ada dalilnya. Kalau yang enggak ada dalilnya maka kembali kepada keumumannya, silahkan dibaca kapanpun, jangan mengkhususkan pada waktu tertentu, ya, sehingga menjadikan itu sebagai satu syariat yang baru, ya. Taib, ini sebagian contoh. Kemudian wa min amtsilatihi, dan di antara contoh yang lain adalah al-bina'u 'alal quburi. Contoh yang lain adalah membangun kuburan. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburan tidak dibangun, bahkan beliau melarang. Ya. Beliau berpesan kepada Ali ya, untuk ya, la tada qabran illa musyrifan illa sawaitah. Janganlah engkau tinggalkan kubur yang tinggi, yang meninggi, kecuali engkau ratakan. Jadi kalau dia sudah terlalu tinggi, kemudian menjadi suatu yang mewah, gitu ya, maka justru diperintahkan untuk diratakan. Karena tidak boleh membangun kuburan. Maka orang-orang yang membangun kuburan, meninggikan, kemudian memperindah kuburan, ini sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taharrid du'a indaha. Kemudian juga berusaha untuk kalau berdoa itu di kuburan. Ya. Sebenarnya berdoa di kuburan itu boleh. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah mengkhususkan berdoa di kuburan. Beda. Kalau saya lagi lewat kuburan, kemudian saya lihat kuburan orang yang saya kenal, saya kemudian berdoa di situ mendoakan dia. Ya Allah, semoga dia diampuni dan seterusnya. Kan berdoa di dekat kuburan. Tidak masalah. Kenapa? Ya, kebetulan dia saya lewat situ, saya ingat dia, saya doakan. Tidak ada kemudian keyakinan bahwa kalau saya doa di situ akan misalnya akan lebih doa saya akan lebih dikabulkan. Ini butuh kepada dalil. Ya, jadi yang dipermasalahkanlah berusaha untuk kemudian kalau berdoa di kuburan ini masalah. Ini menjadi masalah baru. Jadi kalau sekedar berdoa dimanapun silahkan. Mau di kuburan juga, kalau pas di kuburan juga silahkan. Asal jangan ngepas. Ngepasi ya, pas boleh tapi jangan ngepas ngepasi. Kemudian wabina'ul masajid 'alaiha wal a'yad. Ya, dan bahkan membangun masjid di atas kuburan. Dan ini banyak terjadi di negeri kita. Ketika sudah ada kuburan, untuk menghormati orang tersebut dibangunlah kuburan yang ada di, bisa jadi dia ditaruh di samping masjidnya atau di depan mihrabnya atau bahkan di dalamnya. Maka ini jelas menyelisih perintah Nabi SAW. Ya, Nabi memerintahkan kita untuk ya jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ketika seorang menjadikan kuburan sebagai masjid, maka dia menyelisih perintah Nabi SAW dan menjadikannya sebagai a'yad. Ya, a'yad itu artinya jamak dari kata a'id, yaitu tempat perayaan. Ya, a'id itu artinya tempat perayaan. Kalau konteksnya adalah tempat, maka berarti Eid artinya tempat merayakan sesuatu. Tempat kumpul-kumpul. Ya, sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri kita, ada suatu makam-makam yang memang dia menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Meskipun dengan niat misalnya mendoakan, oh kita mau bareng-bareng mendoakan penghuni kubur ini. Tapi dia adakan itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Sama-sama datang ke situ, kemudian di situ entah itu berdoa bersama atau yang lainnya, maka tidak boleh seperti ini, ya, menjadikan kuburan sebagai aid, ya. Dan Nabi pernah mengatakan, ya, la tattakhidhu qabri aidan, ya, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul, sebagai aid, ya. Ini berarti kalau orang menjadikan kuburan sebagai tempat seperti itu, maka dia menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk bid'ah. Wal ihtifalat al-muhdatsah allati yata'abbadu Allah biha, dan atau yata'abbadu Allah biha, ya. Dan segala jenis perayaan yang baru yang dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah, ya, wa nahwu dzalika, dan semisalnya. Ya, jadi perayaan-perayaan yang niatnya itu untuk ibadah padahal tidak ada dasarnya, itu juga termasuk bid'ah dalam amaliyah, bid'ah amalan. Kemudian jenis bid'ah yang ketiga, ats-tsalits, ya, bid'atu tark, yaitu bid'ah meninggalkan sesuatu. Wa hiya tarkul mubahi katarki aklil lahmi ta'abbudan. Ya. Contohnya adalah ketika seorang meninggalkan sesuatu yang mubah. Ya, padahal mubah, kenapa dia tinggalkan? Semisal meninggalkan memakan daging. Saya enggak mau makan daging. Dalam rangka apa? Ta'abudan. Karena lillahi ta'ala katanya. Saya dalam rangka ibadah, saya enggak mau makan daging. Kenapa? Kasihan hewannya. Misalnya ya. Saya karena kasih sayang dengan hewan, kemudian saya niatkan ini untuk ibadah kepada Allah, saya enggak mau makan daging-dagingan. Ini adalah bid'ah. Ya, dan tidak dibolehkan seperti ini. Terus gimana yang vegetarian? Nah, vegetarian tergantung. Kalau memang dia memang secara selera tidak suka daging, silahkan tidak makan daging. Karena itu terkait selera ya. Kayak seperti oh, sebagian orang nggak suka dengan daging sapi misalnya. Sebagian orang nggak suka dengan daging kambing misalnya. Ada yang memang nggak suka daging sama sekali, itu enggak masalah. Ya, dia menjadi vegetarian karena memang ya selera dan juga kondisi. Tapi ketika dia ta'abudan dalam rangka beribadah kepada Allah, ini haram, enggak boleh. Ya. Wa tarkuz zawaj ta'abudan, atau enggak mau menikah. Ya, dia meninggalkan pernikahan, saya enggak mau nikah dalam rangka ibadah kepada Allah, enggak boleh. Kenapa? Nikah sendiri ibadah. Ya. Sehingga silakan mau nikah atau tidak, tapi yang penting ya jangan sampai menganggap bahwasanya dengan saya meninggalkan nikah ini merupakan ibadah. Ini tidak benar. Ya. Nah, ada orang yang enggak menikah karena faktor-faktor tertentu, ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak menikah. Ya, Imam An-Nawawi enggak menikah. Ya, setahu saya ya, yang jelas Ibnu Taimiyah tidak menikah. Tapi tidak menikahnya bukan karena meyakini, oh kalau enggak menikah lebih afdol. Enggak. Karena beliau sibuk menuntut ilmu sampai enggak sempat menikah. Ya, jadi beda kan meninggalkan makan daging, meninggalkan nikah, meninggalkan hal yang mubah. Kalau memang karena kondisi, ya, kata orang Jawa itu karena kahanan, gitu ya, maka enggak masalah. Tapi kalau karena diniatkan sebagai ibadah, maka itu bid'ah. Wa nahfu dhalika dan semisalnya. Ya. Wal bid'atu muharramah, dan bid'ah hukumnya haram. Ya. Wadalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Ya. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak pernah Allah izinkan? Seolah-olah yang orang yang berbuat bid'ah ini punya Tuhan lain yang memerintahkan mereka untuk melakukan suatu ibadah yang tidak pernah Allah izinkan. Karena ketika kita meyakini kita sebagai hamba Allah, kita hanya nurut sama Allah. Ya. Allah nyuruh ini, maka kita laksanakan tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi. Kita enggak perlu menambah-nambah, enggak perlu mengurangi. Jadi ketika kita kemudian membuat suatu ibadah baru, maka seolah-olah ya seolah-olah kita ini sedang menjalankan syariat dari selain Allah. Siapa yang nyuruh gitu lah. Sehingga ini satu bentuk keharaman. Kemudian lima rawahu Jabir ibnu Abdullah qala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah, beliau mengatakan amma ba'du, adapun sesudahnya. Fa inna khairal haditsi kitabullah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam itu adalah Al-Qur'an, ya firman Allah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara salatnya Nabi, sebaik-baik cara umrohnya Nabi. Sebaik-baik haji, cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang terbaik yang dicontohkan Nabi. Kalau ada yang nambah-nambahi, berarti dia merasa lebih baik daripada Nabi. Dan Nabi sudah mengatakan yang paling baik itu petunjukku. Tidak perlu menambah-nambah di luar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang diada-adakan. Jadi setelah Nabi mengatakan sebaik-baik petunjuk itu petunjukku, hati-hati kamu dengan perkara yang paling jelek, yaitu ketika kamu mengada-adakan di luar petunjukku. Ya. Ini syarrul umuri, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Tidak ada pengecualian bagi bid'ah dalam agama, semuanya sesat. Semuanya tidak dibolehkan, ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan Al-Aid, yaitu hari raya. Ya, karena banyak bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan hari raya. Syara'a Allahu ta'ala li ahli al-islami 'aidain yafrahuna fihima bima an'ama Allahu bihi 'alaihim min idrakil mawasimil fadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada orang Islam dua hari raya yang mereka bergembira di kedua hari tersebut, ya, bima an'amallahu bihi alaihim, ya, dengan sebab Allah berikan nikmat kepada mereka karena mereka mendapati musim yang penuh berkah tersebut, musim yang penuh kemuliaan tersebut. Artinya Allah telah menjadikan ada hari, dua hari raya di mana hari tersebut adalah hari di mana kita gembira, hari kita bersenang-senang karena Allah telah berikan nikmat, ya, bagi kita karena kita mendapati kedua hari tersebut. Wa huma Idul Fitri wa Idul Adha. Dan kedua hari tersebut adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Lima, rawal Imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i an Anas qala. Sebagaimana hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka penduduk Madinah itu punya dua hari raya yang mereka biasa bergembira atau bermain-main di kedua hari tersebut. Yaitu apa? Hari rayanya Persia. Ya, Nairus dan Mihrajan. Itu dua hari raya yang diadopsi dari Persia. Faqala, maka Nabi bersabda, ma hadzanil yauman? Dua hari apa ini? Ya. Qalu, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya, dua hari ini adalah hari di mana kami bersenang-senang ketika masa jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan bagi kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada yang kalian rayakan ini, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu hari Idul Adha, yaitu hari ke-10 Dzulhijjah, dan hari Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Ya. Kama syara'a lahum 'aidan tsalitsan wa huwa Yaumul Jum'ah. Sebagaimana Nabi ya juga mensyariatkan bagi mereka, atau Allah syariatkan bagi mereka satu lagi hari raya, yaitu hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah hari yang Allah jadikan sebagai hari raya selain daripada dua hari tersebut. Ya, sebagaimana sebuah hadis, ya, Nabi mengatakan, inna hadza yaumu idin. Ya, sungguhnya hari inilah hari id. Ketika beliau di hari Jumat, beliau mengatakan, inna hadza yaumu id. Ini hari, hari id. Ya, ja'alahullah lil muslimin. Yang Allah jadikan sebagai id untuk kaum muslimin. Ya. Jadi kita punya tiga hari raya, ya. Yang dua itu tahunan, yang satu adalah mingguan, yaitu atau pekanan, yaitu hari Jumat. Fala yajuzu takhsisu syai'in minal azminati ghairi hadhihi 'aidan. Maka tidak boleh, ya, untuk mengkhususkan waktu-waktu tertentu selain daripada tiga hari ini sebagai hari raya. Jadi tidak boleh ada satu hari yang dirayakan, ya, selain daripada tiga hari ini. Ya. Wal'idu, adapun Eid adalah ismun lima ya'udu lidhalika zaman awil makan. Apa itu Eid? Ya. Eid adalah satu nama yang berulang-ulang, ya, atau yang yang dia, ya, berulang-ulang baik secara waktu maupun secara tempat. Ya. Jadi kalau secara waktu ya dia berulang, baik itu tahunan atau mingguan atau juga berupa tempat. Tempat itu berulang-ulang dijadikan tempat berkumpul. Itu juga namanya Aid. Jadi Aid ini punya dua makna. Aid secara waktu dan Aid secara tempat. Dua-duanya bermakna Aid. Sama seperti yang hadis yang tadi saya bacakan, Nabi mengatakan la tattakhidhu qabri aidan. Ya. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Ya. Ini berbicara tempat kuburan Nabi sebagai aid. Artinya apa? Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul. فمثلا contohnya Idul Adha al-muradu minhu dhatuz zaman alladhi huwa al-yawmul ashir min Dzulhijjah. Contohnya Idul Adha. Idul Adha yang dimaksud dengannya adalah betul-betul waktu tertentu yaitu di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ya. Fala yuqaddam ya. Wala yuakhir dan tidak kemudian bisa maju, tidak juga bisa mundur. Enggak ada Idul Adha kemudian 11 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah, enggak ada. Udah fix tanggal 10. Ya. Wa 'ala hadha ijtima'un nas 'ala walimatin fi awwali khamisin min kulli syahrin mathalan la yusama 'idan. Oleh karena itu, ya, ketika ada orang-orang yang berkumpul untuk perayaan sesuatu di misalnya di setiap hari Kamis, ya, Kamis pertama di setiap bulan, maka itu tidak disebut sebagai Aid, ya. Kenapa? Ya, li'anna dhatiz zaman ya, ghairu maqsud. Karena dia tidak bermaksud untuk menentukan satu hari tertentu sebagai tujuannya. Kalau Idul Adha kan jelas ya. Yang menjadi titik tujuannya itu adalah harinya, 10 Dzulhijjah. Adapun ketika kemudian kalau orang kok kumpul misalnya kita kumpul-kumpul setiap misalnya Kamis pertama setiap bulan misalnya. Apakah ini termasuk Aid? Maka jawabannya bukan. Kenapa? Karena dia hanya sekedar penjadwalan. Dia tidak bermaksud kemudian ini hari istimewa yang kita kumpul, enggak. Ya, kita hanya menjadwalkan ya, di tanggal manapun yang penting hari Kamis. Itu tidak disebut sebagai Aid. Ya. Wa innamal maqsudu al-walimah nafsuha wazaman ja'a taba'an. Ya, dan juga karena yang dimaksudkan atau yang dituju itu sebenarnya pestanya bukan harinya. Kalau hari itu hanya ngikuti saja, ya. Ja'a taba'an, cuma ngikut saja harinya itu kebetulan saja di hari tersebut. Tapi tujuan utamanya bukan karena harinya, tapi karena walimahnya. Ya. Bi'tibari annahu la yaqa'u syai'un illa wa qad tadharrafa bi dzarfiz zaman. Ya, dengan pertimbangan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu pasti berkaitan dengan waktu, dengan tanggal. Pasti berkaitan dengan tanggal ya. Misalnya saya mau mengadakan suatu pertemuan rutin atau saya mau mengadakan suatu perayaan atau apa namanya kok pemerayaan ya. Misalnya suatu walimah ya, setiap atau pesta ya, setiap Kamis atau setiap Senin di setiap Senin Wage misalnya, setiap Senin Wage atau Senin Kliwon misalnya. Ya. Maka ya memang yang dimaksudkan pestanya bukan Senin Kliwonnya. Ya. Wa mimma yuwaddihu anna zamana ghairu maqsud. Ya, ghairu maqsud. Karena dan yang lebih memperjelas hal ini adalah bahwasanya yang dituju itu bukan waktunya, bukan harinya, tapi acaranya, ya, bukan harinya. Annahu ahyanan li ba'dil awarid qad yuqaddimuna al-walimah wa qad yuakhirunaha. Ya, bahwasanya ini dibuktikan bahwasanya kadangkala mereka bisa jadi memundurkan atau memajukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, oh ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia misalnya. Hari libur nasional misalnya. Oh, kita undurkan sehari, kita majukan sehari. Nah, berarti kan sudah tidak maksudnya terbukti bahwasanya bukan harinya yang dituju. Akan tapi ya sekedar penjadwalan saja, bukan menunjuk kepada harinya. Wa min hadza aidha al-ijtima'u 'ala halaqati 'ilmin ya fi kulli yawmi ithnain min kulli usbu'in la yusamma 'aidan. Dan oleh karena itu juga ya berkumpulnya seseorang untuk untuk halaqah ilmu, untuk apa namanya, murojaah ilmu atau untuk kumpul-kumpul dalam rangka menuntut ilmu di setiap hari Senin, di setiap pekan, itu tidak juga disebut sebagai Aid. Ya, li'anna zamana ghairu maqsud. Karena yang dituju itu bukan masalah waktunya. Ya, ghairu maqsud, ghairu maqsudin li dzatihi, tidak bukan harinya, ya. Tapi tujuannya adalah cari ilmu, mau hari apapun, terserah, kebetulan saja di hari Senin, gitu ya. Innama ja'a taba'an, ya. Dan dia hanyalah sebagai ikutan saja, ya, bukan sebagai tujuan. Lidha fi sahihain min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ya, oleh karena itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ya, ia mengatakan wa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a yauman yu'allimuhunna fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan kepada para wanita satu hari untuk mengajari mereka. Ya, karena para wanita iri. Ya, kepada para laki-laki. Laki-laki kalau mau bermajelis sama Nabi, tinggal kumpul-kumpul sama Nabi dapat ilmu. Kita gimana? Gitu ya. Ya, para wanita ini merasa iri dengan para laki-laki, maka Nabi pun menjanjikan, ya sudah, akan ada satu hari khusus buat para wanita untuk apa namanya, untuk taklim, untuk majelis taklim dari Rasulullah SAW. Ya. Dan juga dalam Sahih Bukhari, ya, kana Ibnu Mas'udin ya'idhu ashabahu kulla khamisin. Dan juga di antara kebiasaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau kalau memberi wejangan kepada para sahabatnya itu setiap hari Kamis. Apakah Kamis ini menjadi Aid? Jawabannya tidak. Mau ganti Selasa juga boleh, mau ganti Rabu juga boleh, ya. Ya, karena memang kebetulan saja harinya Kamis, ya. Wa mithlu hadza yuqalu fil amakin ghairil maqsudah li dzatiha. Dan hal yang sama juga berlaku bagi Aid yang terkait dengan tempat. Ya, kalau tadi kan masalah waktu, ya, hari Kamis atau setiap Jumat atau setiap apa, setiap pekan pertama dan seterusnya, itu masalah waktu. Begitu pula Aid yang terkait dengan tempat juga sama. Kalau dia menjadikan satu tempat itu sebagai tempat kumpul bukan karena tempatnya, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian dia mengistimewakan tempat tersebut, tempat itulah yang menjadi tujuan utamanya, maka inilah yang disebut menjadikan sebagai Aid, ya. Kayak misalnya kita nanti kajiannya setiap ini di masjid ini. Ya, kebetulan saja masjidnya itu, gitu ya. Bukan kemudian masjidnya ini kita mau mengadakan acara di masjid ini, mengadakan ibadah di masjid ini. Nah, berbeda penekanannya. Ya, maka yang terlarang adalah mengistimewakan hari atau tempat. Ya, kalau hari dan tempatnya hanya sebagai ikutan saja, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Wal a'yad allati yattakhidhuha an-nas tanqasimu ila qismain. Dan hari raya yang dijadikan sebagai raya oleh manusia terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, hukumnya ini nanti dirinci, ya. Al-awwal, yang pertama, al-a'yad allati yattakhidhuha an-nas ala ghairi wajhi ta'abbud. Yang pertama adalah hari raya yang dijadikan oleh orang-orang sebagai hari raya, namun bukan dalam rangka beribadah. Cuma merayakan saja, tapi bukan untuk ibadah kepada Allah. Contoh, kal'idil wathani wa ghairihi. Contohnya hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan suatu negara itu adalah termasuk Aid yang dilarang, ya. Tapi ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena bukan tak apa namanya, karena itu sudah menjadi kebiasaan, adat, masuk dalam ranah adat. Namun yang diambil oleh penulis di sini adalah bahwasanya perayaan hari kemerdekaan suatu negara itu termasuk Aid yang dilarang. Kal ihtifal bimururi khamsin aman wa nahwiha. Atau seperti peringatan 50 tahunan. Ya, kalau istilah kita ulang tahun emas gitu ya. Kayak dirgahayu, kalau 50 itu istimewa gitu. Nah, ulang tahun pernikahan 25, 50 dan seterusnya, ini adalah Aid yang dilarang, ya. Fahadihi muharramah, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena dilarang Nabi. Nabi mencukupkan tiga itu, ya sudah tiga itu. Dilarang menjadikan hari raya, hari lain sebagai hari raya. Atsani, yang kedua, la ayat yattakhidhuhan nas ala wajhi ta'abbud. Nah, yang kedua ini hari raya yang dimaksudkan sebagai ibadah. Fahadhi asyaddu hurmah. Ya. Maka ini apa? Asyaddu hurmatan, lebih haram lagi daripada yang pertama. Ya. Kalau dimaksudkan sebagai ibadah. Wa min dzalika ma yusamma bi usbu'il masajid. Contohnya adalah seperti yang dikenal dengan usbu'al masajid, pekan masjid. Ini di Indonesia mungkin enggak ada ya, tapi di Arab sana mungkin ada. Jadi kayak ada satu pekan khusus untuk mungkin banyak-banyak ke masjid atau membersihkan masjid atau semisalnya. Ya, merayakan di waktu tertentu ini enggak boleh. Fa bid'atun, maka ini termasuk bid'ah. Idzil ibadat tauqifiyah, karena namanya ibadah itu harus sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, contoh yang lain, al-lailatul lati yuqalu hiya al-lailatul lati hasala fiha al-Isra wal Mi'raj. Ya. Li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain adalah satu malam yang diyakini sebagai malam yang disitulah waktu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'annahu lam yathbut fi tahdidi hadhihi al-lailah syai'. Padahal tidak ada ketetapan kapan terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Tidak ada tanggalnya. Tidak ada yang meriwayatkan tanggal berapanya terjadi Isra Mi'raj. Kemudian meyakini tanggal sekian Rajab. Maka ini tidak boleh, ya, karena tidak ada dasarnya. Wa min hadhihi al-layali al-lailah allati yuqalu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida fiha. Termasuk di antara contohnya yang lain adalah yaitu meyakini suatu malam yang diyakini sebagai malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan maulud, ya, atau maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'annahu lam yathbut fi tahdidi wiladatihi syai'un yu'tamadu 'alaihi. Padahal tidak ada dalil yang menetapkan kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang dapat dijadikan pegangan, itu enggak ada. Bal fi dzalika khilafun masyhur. Bahkan dalam masalah ini para ahli sejarah berbeda pendapat dan tidak ada yang lebih sahih daripada yang lain. Ya. Ada mungkin pendapat yang lebih populer, ya, mungkin 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 7 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan sekian 20 Rabiul Awal. Banyak pendapat tentang tanggalnya. Ya. Bahkan yang lebih pasti itu harinya, hari Senin. Cuma Senin di minggu berapa, kita nggak tahu. Ya. Maka ketika tidak diketahui, ya tidak perlu kita tetapkan kapannya, kemudian dirayakan. Ya. Walau Ubaidiyun awwalu man aqamal ihtifal bil maulid. Ya. Dan orang atau kelompok yang pertama kali merayakan perayaan maulid itu adalah Al-Ubaidiyun. Ya. Jadi itu satu kelompok apa namanya? Syiah, ya, di Mesir. Fil qarni rabi' al-Hijri, di abad ke-4 Hijriah. Berarti di tahun 300-an Hijriah. Wa kana dzalika, dan itu terjadi pada sanata ya 300 di tahun ke-300, ya. Wa 63, ya, dan di tahun ke-363 Hijriah, ya, asna'a hukmihim li Misr, itu dikala mereka masih berkuasa di Mesir. Ini mereka yang pertama kali mengadakan maulid di tahun 363 Hijriah. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi min as-salafis salih, ya, min ahli al-quruni ats-tsalats al-mufaddalah. Dan para ulama dari kalangan salaf, ya, dari kalangan salafus soleh, dari tiga generasi yang mufaddalah, yang utama, yaitu generasi sahabat, tabi'i dan tabi'ut tabi'in, wa fi muqaddimatihim ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ala adami masyru'iyatihi, terutama pendahulu yang paling terdahulu yaitu para sahabat Nabi, mereka sepakat tidak disyariatkannya maulid Nabi. Ya, perayaan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika lam yunqal fi'luhu walal qawlu bimashru'iyatihi an ahadin min ahli al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Oleh karena itu tidak pernah ternukil, tidak pernah teriwayatkan, ya, adanya perkataan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Tidak ada. Cari saja. Ya, sahabat mana yang merayakan maulid? Cari tabi'in mana yang merayakan maulid? Cari tabi'ut tabi'in mana yang merayakan maulid? Tidak ada. Tidak ternukilkan. Ma'asyiddati mahabbatihim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa kemudian Anda lebih cinta Nabi daripada para sahabat. Jangan sekali-kali. Ya. Para sahabat sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak menunjukkan cintanya dengan berbuat bid'ah, ya. Wa hirsihim 'alal khair, dan bahkan para sahabat itu adalah orang-orang yang paling ingin berbuat kebaikan. Ya, kalau mereka memandang maulid sebagai suatu kebaikan, sudah pasti mereka mendahului kita. Pasti. Karena mereka lebih rajin daripada kita, lebih menginginkan kebaikan daripada kita. Tapi kenapa kita malah lebih merasa lebih baik daripada mereka, ya, dengan merayakan maulid. Bal inna iqamata hadhihi al-ihtifalat al-muhdatsah addat bikathirin mimman aqamaha ila al-wuqu'i fi syirkil akbar. Bahkan, ya, perayaan maulid ini, ya, perayaan yang bid'ah ini kadangkala bahkan dilaksanakan dengan tercampurnya orang-orang di dalamnya, atau apa namanya, tercampurnya perayaan tersebut dengan kesyirikan akbar, syirik besar. Ya. Dalam maulid itu bukan cuma kemungkaran bid'ahnya, tapi ada kesyirikan di situ dan itu syirik besar. Ya. Wadhalika contohnya bilghuluwi fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ketika dia di situ hulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi abduhu wa rasuluh, Nabi itu hamba Allah dan rasulnya. Ya. Nabi melarang untuk kemudian beliau dinaikkan derajatnya melebihi derajat beliau sebagai seorang hamba Allah. Ya, kalau kemudian orang mengatakan ketika maulid kemudian dia bersyair, ya bahwasanya apa namanya, dia memuji-muji Nabi sampai berlebihan, itu termasuk hulu terhadap Nabi. Dia mungkin mengatakan, wahai Nabi yang menjadi penyelamat dari neraka, yang kemudian menghalangi kami dari neraka, yang dan seterusnya-seterusnya, ya. Itu adalah hulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang kemudian sampai memuji-muji, sampai dikatakan Nabi mengetahui yang gaib, Nabi punya kunci-kunci gaib dan seterusnya. Ya, ini hulu dan itu syirik akbar, hati-hati, ya. Wa i'tauhu ma huwa min khasa'isil uluhiyah, dan menjadikan Nabi punya kekhususan uluhiyah. Ya, jadi menjadikan Nabi jadi punya sifat-sifat ketuhanan seperti tadi, mengetahui yang gaib, kemudian bisa mencegah seorang jadi enggak masuk neraka, ya. Dan seterusnya. Ini adalah tentu ghulu, dan ini adalah syirik yang berbahaya yang ada pada perayaan maulud, ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang kita bacakan pada sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pekan depan di pasal yang baru. Itu pasal yang terakhir, pasal ke-7 yang berbicara masalah kepemimpinan, kemudian persatuan, kemudian tentang para sahabat, dan tentang para wali. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang yang memberikan pandangan buruk terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ustaz? Ya. Ya, namanya ulama, ya, ketika dia memperjuangkan al-haq, ya, maka tentu dia ada musuhnya, sudah jelas. Tidak ada ulama yang kemudian bersih dari celaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak bersih dari celaan. Ya, disebut penyihir, disebut orang gila, apalagi orang-orang yang di bawah beliau, ya, para ulama kita, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau itu banyak membantah kelompok-kelompok sesat, membantah Syiah, membantah Qadariyah, kemudian membantah Sufiyah yang ghulu, ya, membantah orang-orang yang kemudian sesat, ya. Maka sudah sewajarnya kemudian orang itu, Syekhul Islam ini dimusuhi banyak orang yang kena kritik beliau. Ya, ini sudah biasa, ya. Tentu kita melihat siapa orang, melihat dulu siapa orangnya, gitu. Kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, ya, kita jelaskan hakikat Ibnu Taimiyah itu siapa. Ya, dan juga hakikat apa yang dia dakwahkan. Emang yang dikatakan Ibnu Taimiyah ini salah, gitu ya. Mana salahnya? Ya, kita lihat ini loh. Ibnu Taimiyah tidak berbicara kecuali dengan dalil. Ya. Apa yang beliau sampaikan ada dalilnya. Dan apa namanya? Fitnah-fitnah yang menimpa beliau juga sudah ada jawabannya. Jika kalau kita mampu kita bela kehormatan ulama. Ya. Kehormatan ulama itu adalah sesuatu yang perlu kita bela. Tapi kalau orang yang memang orang yang tipe kemudian ngeyelan, kemudian dia memang suka berdebat, memang kerjanya memusuhi terus, yang seperti ini tidak perlu digubris. Ya, mau gimana pun kita menjelaskan, ya apa ujung-ujungnya tidak akan diterima juga gitu, hanya akan menghabiskan waktu. Jadi melihat dulu orangnya siapa. Kalau orangnya bisa kita ajak ngobrol, ajak ngobrol. Kalau dia termasuk haters, ya maka ahsan kita tinggalkan saja. Biarlah urusan dia dengan Ibnu Taimiyah nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum jika ada kuburan di area luar masjid yang hanya dipisah dinding masjid? Apakah sholat di dalam masjid seperti itu diperbolehkan, ya Ustaz? Ya, ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum sholat menghadap kuburan yang ada penghalangnya. Ya, kalau sholat yang nggak ada penghalangnya maka ulama sepakat nggak boleh, ya, dan tidak sah. Akan tetapi ketika ada penghalangnya, nah maka ini kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia harus dipisah dulu dengan jalan dan sesuatu yang lain sehingga itu bukan bagian dari areal masjid, nah itu boleh. Misalnya masjid, ya, kemudian ada temboknya, di belakang tembok itu masih ada jalan walaupun kecil, jalan setapak aja. Baru setelah jalan setapak ini kemudian kuburan. Maka boleh. Kenapa? Sudah diselingi oleh jalan. Dia tidak dianggap menghadap kuburan, dia menghadap jalan. Meskipun setelah jalan ada kuburan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika penghalangnya hanya tembok dan itu kita ragu apakah ini kuburan ini masuk area masjid ataukah tidak. Ini yang menjadi khilafiyah dan wallahu alam, ya kalau kita bicara apa namanya satu tidaknya kembali kepada khilafiyah tadi. Dan kalau kita bicara mengenai ahsan yang seperti apa, ahsannya jangan sholat di situ. Ya, karena itu masih meragukan. Ya, tapi kalau mungkin terpaksa enggak ada tempat lain, ya insyaallah tidak masalah selama ada penghalang temboknya, ya. Tapi untuk keluar dari khilaf sebaiknya cari tempat yang minimal itu dibatasi oleh pagar, misalnya setelah tembok itu ada pagar masjid yang memang itu menjadi batas akhir masjid. Setelah itu baru kuburan, maka itu juga tidak masalah. Tapi kalau persis di depannya, maka ini masih dipersisikan para ulama lebih afdal untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Ana pernah mengikuti kajian dari seorang Ustaz bahwa musik itu tidak haram dengan mengendalikan bahwa syair-syair dari penyair di masa salaf itu diiringi musik, tidak hanya sekedar membaca syair saja. Ini baiknya gimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya. Yang saya tahu itu tidak benar. Ya. Keharaman alat musik di masa sahabat itu sudah masyhur di kalangan sahabat. Ya, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika apa namanya? Melihat ada anak-anak, ya, dia bermain rebana di hari pernikahan, ya. Maka Abu Bakar langsung mengatakan seruling setan ini. Karena Abu Bakar sudah tahu, ya. Dan para sahabat lain juga sudah tahu. Ibnu Umar juga tahu. Ya. Banyak yang sahabat yang sudah paham bahwasanya alat musik itu haram, tidak boleh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di masa salaf. Ya. Adapun setelah itu di masa salaf, maka ya kita lihat riwayatnya apakah sahih atau tidak. Kalau riwayatnya itu enggak sahih ya enggak usah kita pakai. Kalau riwayatnya sahih, ya siapa dulu dia? Ya kan? Nah, ini harus kita teliti. Ya, yang saya tahu, ya, mereka bersyair-bersyair tanpa musik. Ya, kalaupun mereka menggunakan alat musik, maka itu hanya terbatas pada rebana dan itu hanya terbatas pada hari raya dan walimah. Ya, selain itu, mereka bukan tipe orang yang kemudian banyak-banyak bersyair sambil bermusik. Itu saya tidak pernah mendapati riwayat demikian. Ya, hendaknya orang yang mengklaim ini, dia membawakan riwayatnya, sekaligus dia dia pastikan itu sahih. Ya, baru silakan. Dan kalaupun sahih, perbuatan selain Nabi itu bukan hujah. Itu yang paling penting. Katakanlah sahih. Tapi perbuatan ini bukan hujah. Ya, dan saya yakin kalaupun ada, nggak banyak. Saya yakin. Ya, pasti cuma 1-2 orang kalaupun sahih. Dan kalaupun sahih, itu tidak bisa menjadi hujah. Karena hujah kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.